إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali beristima' dan bermajlis al-ilm dengan mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penerangan dan cahaya ilmu yang dengannya kita mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala ini dengan jelas berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang mengamalkan apa yang diketahui dari agama ini berdasarkan tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah mendapatkan sebagian dari apa yang telah Rasulullah alaihi salatu wassalam wariskan kepada umat ini berupa ilmu. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, namun yang mereka wariskan adalah al-ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sangat banyak sekali. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari tentang apa yang beliau bawa berupa hidayah dan petunjuk bimbingan untuk seluruh umat manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih min al-huda wal-ilm kamathali al-ghaythil kathir." أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والأشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفعه الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. Permisalan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan permisalan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus aku dengannya, berupa hidayah dan ilmu, seperti hujan yang lebat. Maka di sana ada tanah. Ketika hujan tersebut turun ke daerah tersebut, maka ternyata tanah ini adalah tanah yang gembur, tanah yang subur. Maka ketika dibasahi oleh hujan, maka dia pun menumbuhkan rerumputan sehingga menjadi hijau dan menyuburkan tanah tersebut, menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Dan di bahagian dari tanah tersebut ada sebidang tanah yang menampung air, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada mereka yang ada di sekitar tanah tersebut. Mereka minum dari air yang tertampung, dan mereka memberikan minum kepada hewan ternak mereka, dan memberikan perairan pada sawah mereka. Ini tanah jenis yang pertama yang mendapatkan manfaat dari hujan yang turun. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Dan hujan tersebut turun ke daerah yang lain yang ternyata tanahnya hanyalah qi'an. Qi'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanah yang tidak mampu menahan air dan juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak tertampung air hujan tersebut sehingga tidak bisa diminum dan diberi kepada hewan ataukah dialirkan ke sawah. Dan tidak pula menjadikan tanah tersebut gembur, subur, sehingga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Fanafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda fa'alima wa 'allam." Adapun permisalan yang pertama adalah permisalan orang yang mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, mempelajari sunnah Rasulullah, lalu kemudian Allah memberikan manfaat kepadanya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku dengannya dari hidayah, sehingga dia berilmu dengannya dan dia mengajarkan kepada orang lain. Adapun jenis tanah yang kedua yang dimaksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bih. Dan permisalan yang kedua adalah orang yang tidak memperdulikan apa yang aku bawa, tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau menerima hidayah yang aku diutus dengannya. Sehingga dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahwa mempelajari agama Allah dari sumbernya yang jernih, dari kitabullah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan hati-hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Bulughul Maram. Namun sebelum itu saya ingatkan kepada para hadirin agar kemudian HP-nya dimatikan dan mengkhususkan dirinya untuk belajar. Barakallahu fikum. Naam. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah sampai kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang hukum jual beli di masjid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang tercelaknya orang yang berjual beli di masjid. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian melihat orang yang menjual ataukah membeli barang di masjid, maka katakanlah kepadanya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidaklah memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Dan ini menunjukkan celaan dan bahkan menunjukkan pelarangan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mendoakan kejelekan pada seorang yang melakukan suatu perbuatan, melainkan perbuatan itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab masjid dibangun oleh Allah, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan dari masjid tersebut adalah hal-hal yang akan mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Dari zikrullah dan yang semisalnya, salatul jamaah, qiraatul quran, talabul ilm, menghidupkannya dengan amalan-amalan yang saleh, tidak tersibukkan dengan perkara dunia, dan jual beli bertentangan dengan ibadah yang hubungannya seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikerjakan di masjid Allah yang merupakan tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Sedangkan jual beli yang seharusnya dilakukan di tempat yang disebut dengan suq atau pasar, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa', sejelek-jelek tempat, sehingga tidak sepantasnya untuk disatukan antara jual beli dengan tempat ibadah seperti masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nanti akan disebutkan ada beberapa hal yang diberikan rukhsah di dalam syariah, walaupun itu mungkin dari satu sisi tidak terlihat ada hubungan ibadah di dalamnya. Dan itu akan disebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Masih dalam bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan adab-adab masjid. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال dan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau masuk Islam pada pembukaan kota Makkah, termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan oleh bangsa Quraisy. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan umur panjang kepada beliau, sehingga beliau meninggal dalam keadaan beliau berumur 120 tahun. 60 tahun beliau mengecap masa jahiliyah, dan 60 tahun yang berikutnya beliau menjadi seorang Muslim radiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tuqamul hududu fil masajid." Tidaklah ditegakkan had-had di masjid-masjid. Yang dimaksud al-hudud, yang merupakan jamak dari al-haddu, adalah satu hukuman yang telah ditetapkan secara syar'i, disebabkan karena melakukan satu pelanggaran, kemaksiatan yang sudah ada ketentuannya dalam syariat. Apakah dengan tujuan untuk menghapuskan dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut dan memberikan peringatan kepada orang yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang semisalnya. Maka ini yang dimaksud dengan al-haddu, atau jamaknya al-hududu. Seperti misalnya seorang yang melakukan perzinaan. Apabila orang yang berzina ini dalam keadaan dia belum muhsan, belum menikah, atau belum pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, baik laki-laki maupun wanita, maka Allah Jalla wa'ala telah menetapkan hukumnya dengan dicambuk, didera sebanyak 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita penzina dan laki-laki penzina, maka cambuklah setiap dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Dan dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tambahan hukum, yaitu taghribu amin, diasingkan selama setahun lamanya. Maka ini adalah merupakan uqubah, hukuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan kadarnya, ketentuannya 100 kali cambukan. Ini yang disebut dengan had. Dan kalau seorang yang berzina itu muhsan, dia telah pernah bertemu dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah ar-rajam. Hukumnya dirajam. Dan menetapkan hukum rajam ini berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan cara dilempar dengan batu sampai kemudian orang yang melakukan perzinahan ini meninggal. Dan hukum tersebut akan menyebabkan penebus dari dosa yang dikerjakan oleh si pelaku kemaksiatan. Apabila dia dirajam, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa zina yang pernah dia lakukan. Maka ini termasuk di antara hikmah hukum rajam tersebut. Ataukah mendera 100 kali. Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang lain, agar kemudian mereka tidak melakukan perbuatan yang sama. Peringatan terhadap mereka. Maka ini namanya hukum had. Seorang pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan dari keduanya. Maka ini namanya hukum had. Ya. Dan di sana ada beberapa hal yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu termasuk hukum had atau tidak. Seperti misalnya orang yang murtad. Seorang yang murtad yang hukumnya adalah dipenggal. Setelah diperingatkan selama 3 hari untuk kembali kepada Islam, Namun apabila dia tetap dengan kemurtadannya dan kekufurannya, maka hukumnya adalah dipenggal lehernya dalam syariat Islam. Namun apakah dipenggalnya leher orang tersebut karena had atau tidak? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa itu bukan had. Kenapa? Sebab kalau setelah dia diberikan peringatan lalu kemudian dia kembali menjadi seorang muslim, maka jatuh hukum tersebut dan tidak dipenggal lehernya. Sedangkan yang namanya hukum had adalah hukum yang sudah ditetapkan dan tidak jatuh dengan sesuatu apapun. Sedangkan ini dibatalkan hukum membunuh orang tersebut disebabkan karena dia kembali kepada Islam. Walhasil di sana ada khilaf dalam permasalahan tersebut. Kita kembali kepada pembahasan al-hudud, bahwa di dalam hadis ini disebutkan bahwa al-hududu la tuqam, al-hududu fil masajid, tidak ditegakkan had-had tersebut di masjid-masjid. Yani jangan dilakukan di masjid. Wala yustaqadu fiha, dan jangan pula ditegakkan al-qiwad. Yang dimaksud adalah qisas. Ya, jangan ditegakkan hukum qisas di dalam masjid. Orang membunuh, maka hukumnya adalah dia pun harus dipenggal, kecuali apabila ahli warisnya memaafkannya dengan membayar diyah. Maka kata Nabi dalam hadis ini, la yustaqadu fiha, tidaklah ditegakkan hukum qisas di dalam masjid-masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama ditinjau dari sisi keabsahan dari riwayat ini telah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Hal ini disebabkan karena jalan hadis ini tidak terlepas dari penyakit yang menyebabkan kelemahan hadis. Hadis ini yang berasal dari dua jalan. Jalan yang pertama, ada seorang perawi yang bernama Al-Abbas bin Abdurrahman Al-Madani, dan dia seorang perawi yang majhul, tidak dikenal siapa dia. Dan pada sanad yang kedua terjadi inqita', ada yang terputus dalam sanadnya antara Zufar dengan Hakim bin Hizam. Zufar tidak mendengarkan hadis ini dari Hakim bin Hizam, sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini berkenaan tentang keabsahan dari riwayat ini. Adapun kandungan dari hadis ini menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya menegakkan hukum had. Dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan had. Dan tidak diperbolehkan pula untuk menegakkan hukum qisas di dalam masjid. Ya. Kalau ada syariat Islam ditegakkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kaum muslimin, kepada ahlus sunnah, agar kemudian mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat dalam berdakwah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, bahkan sampai kepada tingkatan pemerintahan, agar kemudian mereka mengerti tentang syariat Islam yang sebenarnya, yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan slogan penegakan syariat Islam berdasarkan manhaj Al-Khawarij dengan cara-cara teror yang tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Nah, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil. Ya, syariat Islam khususnya dalam masalah iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had, bisa terlaksana. Dan itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun syaratnya yang harus kita penuhi, yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi ittada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Allah jalla wa ala telah menjanjikan siapa orang-orang mukmin dan mereka yang senantiasa beramal saleh. Itulah inti dari mereka yang hendak mendapatkan khilafah. Barang siapa yang hendak mendapatkan khilafah, maka hendaklah mereka beriman dan beramal saleh, memurnikan tauhid dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Manhajul khawarij, cara-cara berfikir seperti modelnya kaum khawarij, tidak akan berikan faedah, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun dalam menegakkan syariat Islam, walaupun setiap hari mereka berteriak seperti teriakannya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak namun yang dimaksudkan adalah kebatilan. Yang dimaksudkan adalah kebatilan. Manhaj yang sangat mudah sekali dalam mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, disebabkan karena perbuatan dosa. Dan itu kalau memang itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Sekarang ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, cukup gencar sebahagian mereka yang bermanhaj al-khawarij menebarkan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang sama seperti para pendahulunya dari kalangan khawarij, seperti majalah yang sekarang ini disebarkan yang disebut dengan Risalah Mujahidin yang diterbitkan oleh MMI. Itu adalah fikra al-khawarij, tidak ada bedanya. Bagi siapa yang membaca dengan mengetahui aqidah ahli sunnati wal jamaah, khususnya dalam masalah takfir, mengkafirkan kaum muslimin, maka dia akan melihat bahwa majalah yang seperti ini menebarkan pemikiran-pemikiran khawarij, dan itu sangat berbahaya sekali. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib bagi kaum muslimin untuk memahami hal ini. Kadang-kadang mereka melontarkan bahwa salafiyin ahlus sunnah itu menentang syariat Islam. Mereka tidak mau kalau negeri kita ini menegakkan syariat Islam. Subhanallah, hadza buhtanun 'adzim. Ini kedustaan yang besar. Lalu apa faedah kita setiap hari berkumpul mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan walhamdulillah, apa yang kita amalkan, kita berusaha mengikat diri dengan sunnah, dalil. Tidak ada dalil, kita tinggalkan. Ada dalil, itu yang kita kerjakan. Dan kita tidak peduli celaan orang-orang yang mencela. Lalu dinamakan apa kalau bukan syariat Islam? Lalu kemudian kita berdakwah setiap hari mengisi pengajian. Tidak dinamakan menebarkan, berusaha untuk memahamkan syariat Islam yang benar sehingga kaum muslimin benar-benar memahami agamanya. Ataukah mungkin yang dimaksud syariat Islam adalah harus dengan berkuar-kuar, ya, meneriakkan yel-yel beramai-ramai di pinggir-pinggir jalan, memadatkan lalu lintas sehingga menyebabkan mobil-mobil tidak mampu berjalan disebabkan karena kemacetan para demonstran, sambil teriak tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, ya, jenggotnya dipotong, ya. Kemudian di antara mereka ada yang modelnya seperti orang kafir, ya, berpakaian seperti ala barat dan yang semisalnya, ya. Apakah hanya sekedar teriakan begitu saja? Teriakan, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Nah, ketika ada yang berusaha menasihati mereka, dianggap bahwa mereka ini menentang syariat Islam. Mereka ini agen Mossad. Mereka ini intelnya para Yahud. Mereka ini khawarij bersama para da'i. Mereka ini murji'ah terhadap pemerintah. Wah, macam-macam tuduhan. Subhanallah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah, tidak akan memberikan faedah. Ya. Pelajari sejarah mereka. Yang bermula dari al-ikhwan, al-muslimun. Sejarah hitam. Ya. Cara-cara berfikir. Seperti pemikiran Sayyid Qutb. Nah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Pemikiran yang apabila seorang mengikuti alur pemikirannya, maka akan menjurus kepada takfirul ummah. Takfirul muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin, ya, sangat mudah sekali. Oleh karena itu kita melihat mereka sangat mudah mengkafirkan. Sedikit bertentangan dengan pemikiran mereka, kafir. Kafir, ya. Nah, sampai-sampai kita sering mengatakan sebagian mereka ada yang saking seringnya mengatakan kafir, bukan kafir lagi, tapi kafir, ya. Saking seringnya, ya. Nah, Allahul Musta'an. Bukan yang seperti ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan yang seperti ini yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita. Apakah Rasulullah SAW setiap beliau berdakwah, kita harus tegakkan syariat Islam? Apakah seperti itu? Ya. Walhamdulillah, tidak demikian. Rasulullah SAW, ya, mempraktekkan dalam kehidupannya syariat Islam. Mengajarkan kepada siapa yang mampu beliau ajarkan Islam ini. Satu persatu, masya Allah, mereka mendapatkan hidayah. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada mereka khilafah. Ala minhajin nubuwah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan seperti itu, hendaklah mereka meniru bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW itu. Pelajari sirahnya yang benar. Ya. Pelajari sirahnya yang benar. Maksud saya yang benar adalah yang sahih dari sejarah beliau. Jangan kemudian, ya, berusaha untuk mengambil riwayat-riwayat yang tidak sahih lalu dinisbahkan kepada Rasulullah atau kepada para sahabat lalu kemudian mengambil faedah dari dan berusaha mengeluarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dari hadis-hadis yang tidak sahih tersebut. Kadang-kadang di antara mereka ada yang berdalil bolehnya demonstrasi dengan perbuatan Umar bin Khattab yang terang-terangan di hadapan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Hadisnya, ya, sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita memahami Islam dari sumbernya yang jernih, jauh dari pemikiran-pemikiran yang dapat menyebabkan kita terseret dalam kesesatan yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita kembali kepada pembahasan tentang masalah menegakkan al-hudud, ya, menegakkan syariat Islam atau menegakkan hukum-hukum had dan hukum qisas di dalam masjid. Tentunya dalam hal ini yang menegakkannya adalah pemerintah, penguasa. Bukan setiap kita, ada orang yang membunuh tetangga misalnya, tetangga diseret, diambil, lalu kemudian kita balas membunuh. Ya, antum juga pembunuh. Nah, antum juga pembunuh. Tidak ada yang menegakkan hukum ini kecuali penguasa. Nah, lalu apa hukumnya ditegakkan di masjid? Sementara kita mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Namun jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan bahwa menegakkan hukum had atau qisas di masjid hukumnya makruh. Hukumnya adalah perkara yang makruh. Walaupun tidak sampai kepada tingkatan haram, disebabkan karena hadis yang lemah. Ada sebagian para ulama yang mengharamkan, seperti As-Sanani, beliau mengharamkannya. Namun yang sahih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama yang mengatakan makruh. Dari sisi mana kemakruhan tersebut? Dari berbagai sisi. Ya, yang pertama karena tidak diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahwa mereka menegakkan hukum had itu di masjid. Tidak diketahui. Biasanya ditegakkan di luar. Kemudian bahwa apabila ditegakkan di masjid, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya menyebabkan masjid itu kotor. Iya kan? Mungkin kalau orang tersebut dikisos, darahnya akan berceceran. Dan ini menyebabkan kotornya masjid. Sedangkan kita dianjurkan untuk membersihkan masjid tersebut. Ataukah mungkin dia akan teriak. Nah, ya. Dan mungkin orang-orang yang menontonnya, karena dianjurkan untuk dinonton, agar kemudian orang-orang menyaksikan benar-benar ketakutan dan tidak melakukan perbuatan yang semisalnya. Ya, jangan sampai mereka ketakutan, akhirnya mereka teriak, ya, menyebabkan bunyi yang cukup keras di masjid, dan itu dihindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa haisyat al-aswaq." Hati-hati kalian dari hiruk pikuk pasar untuk dilakukan di masjid. Jangan terjadi hiruk pikuk, ya, sehingga seakan-akan masjid itu yang terdengar adalah suara bukan seorang membaca Quran, tapi suara orang yang sibuk, seperti kesibukan di pasar. Nah, maka ini dihindari. Sehingga dalam hal ini jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang demikian ini adalah perkara yang makruh. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Sini ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an dengan riwayat muttafaqun alaih, apabila makanan telah hidangkan namun waktu sholat sudah tiba, kemudian kita memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Yang saya inginkan apabila kita makannya, namun tidak banyak, hanya untuk mengganjal perut. Dan yang penting tidak lapar dalam keadaan makanan belum habis. Di piring. Lalu kemudian berangkat untuk menegakkan sholat. Apakah hal yang seperti ini boleh atau tidak? Nah. Ya. Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khaira. Tentang hadis Anas bin Malik ini telah kita jelaskan. Idza quddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib. Apabila dihidangkan makan malam, maka mulailah dengannya sebelum kalian salat maghrib. Dan telah kita sebutkan syarat-syarat tentang hal ini, yang intinya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Disebabkan karena apabila kita meninggalkan makan sementara makanan telah siap dihidangkan, dapat menyebabkan rusaknya kekhusyuan salat kita. Namun telah kita sebutkan bahwa ini hukumnya adalah perkara yang dianjurkan, dalam artian tidak wajib. Boleh kita sholat dalam keadaan makanan telah dihidangkan, telah siap dihidangkan, tetap diperbolehkan. Sehingga anjuran tersebut hukumnya sunnah, ya, dan tidak wajib berdasarkan hadis Al-Imam Al-Bukhari yang telah kita sebutkan, di mana Rasulullah SAW meninggalkan potongan daging yang siap untuk dimakan, lalu kemudian didirikan sholat, maka beliau tinggalkan daging tersebut. Lalu bagaimana kalau dia makan, ya, sekedar untuk mengganjal perut supaya tidak lapar? Nah, sisanya nanti setelah sholat. Ya sama saja sebenarnya. Ketika antum tinggalkan, antum pengen gak makan makanan itu? Kalau memang sudah tidak pingin lagi, ya, tidak pingin mungkin karena kekenyangan, sehingga makanan belum habis dalam keadaan dia sudah kenyang, atau karena memang sudah tidak berselera lagi. Karena sudah tidak berselera berarti tidak terfikirkan ke situ lagi. Iya kan? Maka dia sudah tidak memikirkan. Ketika dia berangkat sholat dalam keadaan dia bisa tenang, dia tidak memikirkan. Dan dia tidak khawatir walaupun kucing, ya, mungkin ada yang datang dan makan makanan tersebut, dia tidak merasa kehilangan. Ya. Nah, dalam artian tidak akan merusak konsentrasi sholatnya, maka tidak mengapa yang demikian. Ya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar mengganjal perut, rasanya sudah cukup. Ya. Yang sisanya berikutnya. Tapi dia masih senang, punya selera untuk makan makanan tersebut. Nah, apalagi kalau kemudian dikhawatirkan, jangan-jangan nanti ada kucing yang mendahului, atau yang semisalnya, sementara makanan ini jarang, nah, jarang dia memakannya, mungkin karena pemberian dari orang tua, yang dan yang semisalnya, sehingga sangat teringatkan ketika dia masuk ke dalam sholat, dalam keadaan dia masih ingin. Kapan dia masih punya keinginan, maka terkena hukum yang telah kita sebutkan tadi. Dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Allah Ta'ala. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan orang yang mengatakan tahlilan bid'ah, justru dia berbuat bid'ah? Ya. Karena tidak ada nas dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah yang melarang, maksudnya melarang tahlilan. Jazakallahu khairan. Orang yang mengatakan seperti ini jahil, ya, sangat bodoh, tidak mengerti qawaidus syariah, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan dalam syariah. Gimana mempelajari kaidah? Kaidah yang telah disepakati oleh para ulama dalam permasalahan agama, dalam permasalahan syariah, ada ketentuan. Al aslu fil ibadati al man'u wal hadru hatta ya'tiya dalilun ala jawaziha aw ala mashru'iyyatiha. Asal hukum dalam perkara ibadah itu tidak boleh. Itu asal hukumnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya dan disyariatkannya. Itu asal hukum. Sehingga kalau misalnya ada seorang yang mengamalkan suatu amalan dalam perkara ibadah, ya, maka yang ditanyakan adalah apa dalilnya yang membolehkan? Nah, apa dalil yang menunjukkan bahwa amalan tersebut disyariatkan? Itu yang ditanyakan. Ya. Jangan ditanya apa dalil yang menunjukkan tidak disyariatkannya, karena itu asal hukumnya. Berbeda dengan masalah muamalah, masalah dunia. Asal hukum dalam masalah dunia adalah boleh saja melakukan apa saja. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Sampai datangnya dalil yang menunjukkan tidak bolehnya, yang menunjukkan pengharamannya. Nah, Saya misalnya, ya, minum air pakai gelas kaca. Ya. Saya enggak perlu ditanya, apa dalilnya kamu minum pakai gelas kaca? Ya. Nah, apakah ada di zaman Rasulullah gelas kaca? Sampai kamu minum pakai gelas kaca? Enggak perlu ditanya, ini masalah dunia. Ya. Masalah dunia, masalah muamalah, masalah al-adat, kebiasaan, asal hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau misalnya saya minum pakai tangan kiri, nah, baru kita mengatakan, itu enggak boleh karena ada dalil yang melarang. Nah. Ya. Tidak boleh kita mengatakan kamu tidak boleh minum dari gelas kaca karena tidak ada dalil yang membolehkan. Oh, tidak, asal hukumnya boleh. Tapi kalau dalam perkara ibadah, bersolawat, bertahlil, ya, zikir, dan yang semisalnya, asal hukumnya tidak boleh dikerjakan. Sampai ada dalil yang menunjukkan diperbolehkannya, disyariatkannya. Nah sekarang kita kembali ke masalah tahlilan. Ya. Gimana bentuk pertanyaannya? Ya. Kalau misalnya dia mengatakan tidak ada nas atau dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah yang melarang tahlilan. Nah, sudah tidak cocok ini anunya. Nas pertanyaannya. Nah, karena itu asal hukum. Asal hukumnya adalah segala perkara ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkan, mensyariatkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada anjurannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu asal hukumnya. Tidak ada ajaran berarti tertolak amalan tersebut. Itulah yang dimaksud bid'ah. Kenapa kita mengatakan tahlilan bid'ah? Karena tidak ada dalilnya. Ya, ada kematian dianjurkan untuk bacaan tahlilan dengan model-model tertentu, mau yang kelas eksekutif, ya, mau tahlilan model apa, kelas bisnis. Kalau antum miskin ya bisnis saja yang biasa-biasa, ekonomi, ya, entah nanti yang mayit sampai di mana, wallahu alam. Mungkin kalau eksekutif pemahaman mereka lebih tinggi tingkatannya. Dari mana yang seperti ini, ya, ibadah dijadikan bisnis lagi. Allahul musta'an. Ditentukan hari-harinya. Hari apa saja, kawan, kalau tahlilan itu? Hah? Malam ke-7, ya? Ada malam ke-7? Malam ke-40, malam ke-100. 1000 ada? Malam ke-1000. Subhanallah. Ya. Menghabiskan waktu, ya, mubadzir, menghambur-hamburkan harta, banyak sekali. Ya. Dari pelanggaran-pelanggaran sebabkan karena tahlilan tersebut. Apa hukumnya menikahi mantan istri saudara kandung? Ya, kakaknya misalnya menikah dengan seorang wanita, kemudian cerai, tolak bain. Bolehkah adiknya menikahi? Secara zahir boleh. Nah. Apa hukum melangkahi Al-Qur'an? Tafsir atau terjemahan dengan anggapan yang meletakkan di lantai itu yang salah. Nah, walhasil segala sesuatu yang menyebabkan seakan-akan kita merendahkan kedudukan dari Al-Qur'an Karim, maka hendaklah dihindari. Ya. Kadang-kadang mungkin ada yang mengatakan, kenapa sih kok Ustaz suka melarang Al-Qur'an itu ditaruh di lantai? Ya. Nah, maunya ditaruh di atas sampai disediakan tempat untuk naruh mushaf. Nah, apa masalah kalau ditaruh di lantai? Kan tidak ada dalil yang melarang. Nah, yang betul memang enggak ada dalil yang melarang. Sebagaimana kaki kalau dipukulkan ke wajah antum, enggak ada dalilnya yang melarang. Naam. Ya, enggak ada. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syai'irallah fa inna min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan hati. Nah, apalagi Al-Qur'an Karim, kalamullah yang sepakat para ulama, barang siapa yang mengetahui itu mushaf Al-Quran, lalu kemudian dia melemparnya atau dia menginjak-injaknya, dia lemparkan ke got, tempat-tempat yang kotor, sepakat para ulama orang itu kafir, keluar dari Islam, murtad. Sepakat. Nah, apakah termasuk jual beli jika seorang sekedar mengatakan aku akan jual HP ini sekian tanpa dia saling tukar uang dengan barang yang dijual dan tukar menukarnya di luar masjid? Ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sebagian dari kalangan para ulama, dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menjurus kepada transaksi jual beli, walaupun belum terjadi jual apa tukar menukar barang di dalam masjid, tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan. Apa hukumnya kalau anak kecil sholat melihat ke atas? Tidak ada bedanya anak kecil sama orang dewasa. Cuman mungkin anak kecil yang belum balik ya, tentunya mereka tidak terkena ya kewajiban-kewajiban seperti orang dewasa. Bolehkah mematikan binatang seperti keong? Apa ini? Tudai ya, yang dari laut itu ya. Dan yang semisalnya dengan cara direbus, karena setahu saya binatang tersebut hanya bisa dimanfaatkan dagingnya dengan cara seperti itu. Yang jelas dari hewan air, ya, tudai itu hewan ya, hidup. Nah, kerang. Segala sesuatu dari hewan air, bangkainya pun tetap halal. Nah, maka tidak jadi masalah insyaAllah. Bagaimana hukumnya anak kecil sholat menempati saf depan bersama orang dewasa? Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Nah, namun apabila anak kecil tersebut berakal dan dapat melakukan amalan-amalan sholat seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, bisa tenang dalam sholatnya, maka mereka juga punya hak. Mereka juga memiliki hak. Ya, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggesernya kecuali apabila dia ridha, maksudnya itu adalah hak dia. Kalau dia yang lebih dahulu datang ke masjid di saf yang terdepan, maka dia yang lebih berhak. Nah, apabila anak kecil tersebut betul-betul dia melakukan amalan sholat seperti orang dewasa, dalam artian bukan anak kecil yang taunya main-mainnya. Nah, main ini dapat memutuskan saf sholat. Nah, masuk dalam saf barisan yang pertama, kemudian di pertengahan sholat keluar begitu saja, menyebabkan saf akan terjadi khalal. Dan ini yang tidak diinginkan. Namun kalau anak kecil tersebut faham, berakal, baik ya sikapnya, dan bisa konsentrasi dalam sholatnya, maka tidak ada hak bagi kita untuk memindahkan. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama kalau kemudian anak-anak tersebut di belakang imam. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaklah yang di sekitarku itu ya, di antara kalian adalah mereka yang telah balig. Ya, yang telah balig dan baik pemahamannya. Naam, sebab boleh jadi imam salatnya batal sehingga harus ada yang menggantikan. Naam. Kalau kemudian anak kecil, apalagi bukan orang yang pantas untuk memegang al-imamah, maka hendaknya tidak di belakang imam. Nah, sehingga Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa tidak mengapa anak-anak di depan, namun hendaklah dihindari bagian belakangnya imam. Nah, namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengumumkan, dalam artian kalau memang anak tersebut yang menempati pertama di saf yang terdepan, maka dia lebih berhak untuk menempatinya. Adapun mengkhususkan anak-anak khusus di belakang, ya padahal mungkin di antara mereka ada yang bagus sholatnya dan bisa melakukan amalan tersebut seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, wallahu ta'ala alam dari mana pengambilan dalilnya. Apakah makmum diwajibkan baca surat Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2 sholat maghrib, isya dan subuh? Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa makmum dan imam wajib membaca Al-Fatihah. Tolong jelaskan apa yang dimaksud larangan duduk di atas kuburan. Apakah duduk di atas persis yang dikubur atau semua areal kuburan? Ya, maksudnya di kuburan, ya, pekuburannya. Nah, jangan duduk di atas kuburannya. Adapun di areal pekuburan, tapi bukan kuburan, insyaallah ta'ala tidak mengapa. Mohon disampaikan hadis yang menjadi hujjah lurus dan rapatnya saf dalam sholat. Apakah ancaman Allah jika saf terputus? Nah, tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqimus shufuf fa innama tasuffun bi shufufil malaikah. Hendaklah kalian menegakkan saf-saf kalian, luruskan saf-saf kalian itu. Nah, dan ini banyak lafadznya, ya. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan sawu shufufakum, istawu dan yang semisalnya, ya. Dan terkadang Rasulullah mengatakan aqimu shufufakum, luruskan saf kalian. Sesungguhnya kalian membentuk barisan saf seperti barisan safnya para malaikat. Wa hadhu bainal manakib, dan hendaklah kalian sejajarkan, luruskan di antara bahu-bahu kalian. Usuddul khalal wa la tad'u furujat asyaitan, hendaklah kalian menutupi yang masih longgar. Ya, kita melihat kebanyakan di masjid-masjid kaum muslimin, Allahul musta'an. Apalagi kalau yang sholat itu orang-orang yang tua-tua, ya, yang terbiasa dengan adatnya, itu subhanallah, ya, berdirinya satu dengan yang lain sangat jauh sekali. Apalagi sebagian masjid itu sudah disediakan sajadah masing-masing dengan ukuran yang besar lagi, ya, orangnya kurus. Nah, dia berdiri yang semestinya bisa ditempati oleh dua orang, sebelah kiri dan sebelah kanan yang kosong. Tapi karena sudah dibentuk sedemikian rupa, orang yang satunya berdiri di sajadah yang satu, dan begitu seterusnya. Sehingga menyebabkan longgarnya saf-saf tersebut dan memberikan kesempatan kepada para syaitan untuk menggoda mereka. Nabi SAW mengatakan, "Suddul khalal, linu fi aidi ikhwanikum," akan tetapi lemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Waman wasala soffan wasalahullah, waman qata'a soffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung rahmatnya dengan dia. Dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan rahmatnya dari orang tersebut. Wallahu ta'ala alam, saya kira sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.